بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan tafsir ayat berikutnya dari surat Qaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. كذبت artinya telah mendustakan. Qablahum sebelum mereka yaitu sebelum orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan al-haq, kebenaran yang dibawanya itu Al-Qur'an dan sunnahnya, yaitu hadis-hadisnya. Kaum-kaum sebelum kufar Quraisy, artinya itu adalah sunanul awwalin, jalan-jalan yang ditempuh oleh kaum-kaum terdahulu terhadap nabi-nabi, rasul-rasul mereka yang diutus di tengah-tengah mereka. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, penentangan dari musyrikin Quraisy, kufar Quraisy, bukan sesuatu yang baru, namun telah didahului oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari kaum-kaum sebelumnya terhadap nabi-nabi mereka yang diutus kepada mereka. Sebutkan di sini kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh. Wa ashabur rassi, ashabur rassi, kaum yang mereka disebut dengan ashabur rassi. Apakah maksudnya ashabur rassi adalah pemilik ar-ras, yakni kaum yang punya ras? Terkait dengan ashabur ras ada khilaf yang panjang di kalangan ahli tafsir, ya. Sebagaimana dinukil khilaf tersebut, pendapat-pendapat tersebut dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari, tafsir Zadul Masir Ibn al-Jawzi, tafsir Fathul Qadir, ya Fathul Qadir dari Syaukani dan yang lainnya. Mereka menukil khilaf di antara ulama, banyak akwal di kalangan ulama ahli tafsir, banyak pendapat dalam menafsirkan ashabur ras. Bisa dilihat pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, pendapat-pendapat tersebut pada tafsir-tafsir yang disebutkan dan yang lainnya, termasuk dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, ya, dan yang lainnya, yaitu pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-38 dari surat Al-Furqan, ayat 38 dari surat Al-Furqan, firman Allah taala: wa'adan wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dhalika katsira. Nah, di sana disebutkan di sana pada ayat tersebut, wa'ada wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dhalika katsira. Pada tafsir ayat ini bisa bagi yang ingin, ya, melihat pendapat-pendapat itu, bisa melihatnya pada kitab-kitab yang telah kami sebutkan dan yang lainnya pada tafsir ayat tersebut dalam surat Al-Furqan. Adapun jika ditinjau, yakni kita sekarang ini mencoba pendekatan yang mana di antara pendapat-pendapat itu yang terbaik. Jika ditinjau dari segi bahasa, ya, bahasa Arab, kalam al-Arab, maka yang dikenal pada bahasa Arab, pada kalamul Arab, ar-ras itu artinya kullu mahfur, ya, segala sesuatu yang digali, berlubang, ya, lubang galian, kullu mahfur, hufrah, lubang galian, lubang galian. Bisa jadi itu berupa bi'ir, sumur, ataukah yang lainnya. Bisa dipahami? Ras fi kalamil Arab seperti kata Ibnu Jarir At-Tabari, kullu mahfurin, segala sesuatu yang digali di tanah, ya, galian di tanah, lubang galian di tanah, kullu mahfur, lubang galian di tanah, hufrah, lubang galian di tanah, seperti sumur, ya, termasuk kober, kuburan juga, ya, termasuk lubang galian di tanah juga, parit, ya, itu juga lubang galian di tanah. Jadi meliputi lubang galian di tanah, ya. Nah, oleh karena itu muncul di antara pendapat-pendapat yang ada, pendapat yang mengatakan bahwa ashabur ras adalah orang-orang yang hidup di suatu tempat, ya, dengan sebuah sumur yang mereka hitari. Hidup di suatu tempat yang di tempat itu mereka punya sebuah sumur. Ya, mereka punya sebuah sumur. Ashabur ras artinya pemilik sumur. Artinya orang-orang, kaum yang mereka hidup di suatu tempat yang di tempat, ya, tinggal mereka itu ada sumur. Mereka hidup, ya, di sekitar sumur itu. Oleh karena itu Ibnu Jarir dalam tafsirnya, yakni pada tafsir ayat 38 dari surat Al-Furqan, wa'ada wa thamuda wa ashabar ras wa qurunan bina dhalik, Ibnu Jarir At-Tabari Abu Ja'far, imamul mufassirin, imam para ahli tafsir, mengatakan, qala Abu Ja'far, qala Abu Ja'far, telah berkata Abu Ja'far, dirinya, beliau, Abu Ja'far kunyahnya, Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, kata Abu Ja'far, wassawabu minal qawli fi dhalik, setelah beliau menukil, menghikayatkan, ya, pendapat-pendapat, meriwayatkan pendapat-pendapat yang ada dari sebagian salaf, kemudian kata beliau, wassawabu minal qawli fi dhalik, yang benar di antara pendapat yang ada dalam perkara itu, qawlu man qala, qawlu man qala, orang yang berpendapat, hum kanu ala bi'rin, hum kanu ala bi'rin, mereka, hum qawmun kanu ala bi'rin, mereka adalah satu kaum yang mereka hidup di atas sebuah sumur, ya, suatu tempat yang di situ ada sumur, mereka hidup di sumur itu. Nah, di tempatnya ada sumurnya itu. Nah, Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menyatakan hal yang sama, bahwa ras artinya adalah bir, sumur. Ya. Kembali kepada Ibnu Jarir At-Tabari. Awalnya beliau di sini mengatakan yang benar mereka adalah satu kaum yang berada di atas sebuah sumur. Kemudian Ibnu Jarir melanjutkan Wala a'lamu qauman kanat lahum qissatun bisababi hufrah dzakarahumullahu fi kitabihi illa ashabal ukhdud. Dan aku tidak mengetahui suatu kaum yang memiliki kisah dengan sebab hufrah, lubang galian di tanah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah mereka dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, kecuali ashabul ukhdud, kaum yang dibakar hidup-hidup dalam parit-parit yang telah disiapkan oleh penguasa yang zalim yang membakar mereka. Kemudian beliau mengatakan, yakni jika mereka yang dimaksud, ya, maka kami akan menyebutkan tentang kisah mereka pada tafsir surat Al-Buruj. Kemudian kata Ibnu Jarir selanjutnya, wa yakunu ghairuhum, jika yang dimaksud selain mereka, selain ashabul ukhdud, fala na'rifu lahum khabaran, maka kami tidak mengetahui tentang mereka suatu khabar, berita dari suatu riwayat yang bisa dipegang, illa ma jaa min jumlatil khabari anhum annahum qaumun rassu nabiyahum fi hufrah, kecuali suatu khabar riwayat yang datang dari sejumlah riwayat tentang mereka, bahwa mereka adalah kaum yang memasukkan nabi mereka ke dalam lubang sumur. Ya, satu kaum diutus kepada mereka seorang nabi. Kemudian kaum itu mendustakan nabi mereka, bahkan mereka memasukkan nabi mereka ke dalam sumur. Ya. Nah, kemudian Ibnu Jarir menyebutkan khabar, ya, hadis dari riwayat Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi, ya, riwayat Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi, kisahnya panjang, isi kisah itu banyak keanehannya, ya, gharabah dan nakarah, banyak keanehan, banyak hal-hal yang keliru. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Naam. Ibnu Katsir mengatakan bahwa riwayat Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, riwayat itu mursal. Ya. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi dari Nabi alaihi salatu wasallam, Muhammad ibn Ka'b al-Quradi dari Nabi alaihi salatu wasallam, ini mursal, putus antara Muhammad ibn Ka'b al-Quradi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian dari segi sanad mursal, putus, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang dhaif. Dan kata Ibnu Katsir, wa fihi gharabatun wa nakarah, dan pada riwayat itu terdapat gharabah, keanehan, dan nakarah, ya, yakni kekeliruan. Memang demikian ceritanya, ya, aneh. Oleh karena itu kami hanya menukilkan di sini penilaian Ibnu Katsir terhadap riwayat tersebut, dan kami tidak menyampaikan apa isi kisahnya. Nah, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan wala'alla fihi idrajan, dan barangkali pada riwayat itu ada idraj, ada penyisipan-penyisipan dari rawi, ya, dari sebagian rawi. Nah, yang dicampurkan ke dalam riwayat tersebut. Artinya riwayat itu tidak bisa dipegang. Naam. Baik. Jadi masalah ini agak sulit. Ya. Tidak ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang mengabarkan tentang siapa ashabur ras. Tidak ada juga berita dalam Al-Qur'an pada ayat-ayat yang lain yang mengabarkan tentang siapa mereka. Namun kembali kepada apa yang telah kita dengar di awal dari Ibnu Jarir, dan juga itu yang dipilih oleh Al-Qurtubi, bahwa jika di mengacu kepada kalamul Arab, ya, bahasa Arab, maka orang-orang Arab pada bahasa mereka penggunaan ar-ras itu untuk sesuatu yang mahfur, hufrah, sesuatu yang digali di tanah, lubang galian di tanah. Nah, muncullah kemudian beberapa tafsir, di antaranya yang telah kita dengar, yang di menjadi mengatakan tadi Rana Nukil di awal pembicaranya mengatakan, ya, dari semua pendapat yang telah dinukil oleh beliau, yang terkuat, yang terbaik adalah yang mengatakan satu kaum yang berada di sebuah sumur, kemudian diutus kepada mereka nabi, lantas mereka mendustakan nabi yang diutus, ya, kemudian mereka dibinasakan. Nah, ada juga yang mengambil riwayat tadi, riwayat Muhammad bin Ka'ab al-Quradi dari Nabi SAW, ya, yang riwayat itu dikeluarkan oleh Muhammad, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, ya, sudah telah disampaikan tadi, berpegang dengan riwayat itu, tetapi Ibnu Katsir dengan tegas menolak riwayat itu dan telah disampaikan tadi. Nah, dari segi riwayat itu mursal, putus antara Muhammad bin Ka'ab al-Quradi dengan Nabi SAW. Kemudian isinya ada gharabah, nakarah, ya, ada hal-hal yang keliru, aneh, ya, kisahnya, dan boleh jadi juga ada penyisipan-penyisipan dari sebagian rawi mencampur ke dalam matan riwayat itu. Nah, mencampur bau. Wallahu a'lam, jika begitu. Nah, wallahu a'lam. Kepastian siapa ashabur ras tersebut yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika kembali kepada kalamul Arab, maka seperti yang telah kita dengar. Nah, pendapat yang mengatakan mereka adalah kaum yang hidup di atas sebuah sumur, dan diutus kepada mereka nabi, lantas mereka mendustakan, kemudian mereka dibinasakan. Pastinya wallahu a'lam. Berikutnya ina ashabur ras. Kemudian Tsamud. Kaum Tsamud, ya, ma'ruf, diutus kepada mereka nabi Saleh, kemudian mereka mendustakan nabi Saleh, sama dengan kaum Nabi Nuh, mereka dibinasakan. Wa 'ad wa fir'aun wa ikhwan Lut. Kaum 'Ad, diutus kepada mereka Nabi Hud, kemudian mereka mendustakan Nabi Hud, lalu mereka dibinasakan. Wa Fir'aun, diutus kepadanya Rasul, yaitu Nabi Musa, didampingi oleh saudaranya Harun yang merupakan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Fir'aun dan pengikutnya mendustakan Nabi Musa, Nabi Harun, dan mereka dibinasakan. Wa ikhwanul Lut. Ikhwanul Lut, saudara-saudara Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, mereka mendustakan Nabi Lut, sehingga mereka dibinasakan. Wa ashabul aikati wa qaumu tubba'. Berikutnya adalah ashabul aikati, para pemilik al-aikah. Al-aikah, kata ahli tafsir, al-aikah adalah al-bustan kathirul asjar. Al-aikah adalah kebun yang banyak pepohonannya, lebat, pepohonan yang lebat, Siapa mereka? Mereka adalah kaumnya Nabi Syuaib. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, mengatakan washabul aikah. Artinya mereka satu kaum yang telah diberi nikmat oleh Allah. Telah diberi al-aikah. Apa al-aikah tadi? Pepohonan yang lebat ya, di kebun-kebun yang mereka miliki. Al-aikah adalah kebun dengan pepohonan yang lebat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mendustakan nabi yang diutus kepada mereka, itu Nabi Syuaib, sehingga mereka dibinasakan. Wa qaumu tubba'. Yang terakhir adalah qaumu tubba'. Qaum tubba'. Siapa qaum tubba'? Kata Sa'di rahimahullah, Sa'di dalam tafsirnya, tubba' kullu malikin malakal Yaman fi zamanis sabiq qabla al-Islam. Tubba' adalah gelar. Ya, gelar kul malik. Seluruh raja, para raja malakal Yaman yang menguasai negeri Yaman fi zamanis sabiq, di zaman lalu. Ya. Di zaman lalu, di masa lalu, qabla al-Islam, sebelum datangnya Islam. Ya, raja-raja yang menguasai Yaman dahulu kala sebelum datangnya Islam bergelar, disebut apa? Tubba'. Artinya telah diutus kepada kaum Tubba', telah diutus kepada kaum yang hidup di negeri Yaman yang dipimpin oleh raja mereka yang bergelar Tubba', yang disebut Tubba'. Tetapi mereka mendustakan rasul yang diutus. Ya, kata Sa'di rahimahullah selanjutnya, setelah mengatakan wa tubba' kullu malikin malakal Yaman fi zamanis sabiq qabla al-Islam, fa qaumu tubba'in kadzabu ar-rasul. Maka qaumu tubba', kaum yang dipimpin oleh siapa? Ya, oleh penguasa mereka yang bergelar Tubba', mereka telah mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Alladhi arsalahu Allahu ilaihim, yang Allah utus kepada mereka. Kata Sa'di rahimahullah selanjutnya, walam yukhbirna Allah man huwa dhalikar rasul. Walam yukhbirna Allahu man huwa dhalikar rasul. Allah tidak mengabarkan kepada kita siapa rasul yang diutus kepada kaum Tubba' yang didustakan itu. Wa ayyu tubba'in minat tababi'ati, dan tubba' yang mana, ya, tubba' yang mana dari tababi'ah, jamak tubba' adalah tababi'ah, dari sekian raja-raja yang silih berganti berkuasa di Yaman memimpin kaum mereka, ya, dari tababi'ah yang pernah berkuasa di Yaman, tubba' yang mana dari sekian tubba' tababi'ah itu, yang mana yang dimaksud dengan ayat ini, dan siapa rasul yang diutus kepada mereka yang didustakan, Allah tidak mengabarkan kepada kita. Ya, wallahu a'lam. Nah, kenapa Sa'di rahimahullah memilih ini, tafsir ini, bahwa ini yang dimaksud kaum tubba', meskipun kita tidak tahu rasul yang diutus kepada mereka siapa, tubba' dari tababi'ah itu yang mana, ya, kata beliau, li annahu wallahu a'lam, karena sesungguhnya wallahu a'lam kana masyhuran 'inda al-arabi, ini adalah masyhur di kalangan Arab. Jadi kisah tentang kaum Tubba' itu masyhur di kalangan Arab, ya, penguasa-penguasa negeri Yaman di masa lalu sebelum datangnya Islam, tababi'ah yang memimpin mereka. Kisahnya masyhur di kalangan Arab. Likaunihim minal arabil arba. Dikarenakan mereka termasuk dari kalangan Arab al-arba. Arab asli. Ya, Arab asli. Kita tahu bersama bahwa pada sejarah ya klasifikasi Arab itu ya al-Arabul Arba, yaitu Arab yang ada di negeri Yaman, yaitu Qahtaniyah. Mereka hidupnya di Yaman. Ya, kemudian dari Qahtaniyah itulah nantinya pada kisah ya Nabi Ismail bersama ibunya Hajar ketika berada di Makkah ya, dan hidup dengan air zam-zam. Suatu saat datang rombongan dari Yaman, yaitu Jurhum. Dia dari kalangan Qahtaniyah, Arab asli Qahtaniyah, kemudian turun ya, dan hidup bersama Ismail dan ibunya Hajar. Kemudian Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum, sehingga kemudian fasih berbahasa Arab. Tadinya Ismail bukan orang Arab, tidak bisa berbahasa Arab. Kemudian belajar bahasa Arab dari Jurhum, kemudian menikah dengan putri dari Jurhum, kemudian lahirlah keturunannya sampai muncul Adnan. Ya, kaum ini yang kemudian dikenal sebagai Arab Musta'arabah, Arab yang menjadi Arab, menjadi Arab karena belajar bahasa Arab. Tadinya bukan Arab. Nah, berawal dari Ismail dari belajar, kemudian menikah dari putri, salah satu putri Jurhum, ya, punya keturunan sampai muncul Adnan. Nah, yang nasab Nabi Muhammad SAW disepakati sekian, ya, nasabnya sampai kepada Adnan. Arab ini disebut Arab Musta'arabah ini tadi disebut apa? Arab Adnaniyah. Nah, adapun Al-Arba yang asli memang dari asalnya Arab, yaitu Qahtaniyah di Yaman. Nah, berasal dari ini tadi sudah kita dengar kisahnya secara singkat. Dari sini muncul Arab Musta'arabah yang menjadi Arab padahal aslinya bukan Arab, dan disebut Arab Adnaniyah sudah kita dengar kisahnya secara singkat. Nah, jadi kata Sa'di rahimahullah, kenapa beliau memilih ini tadi, bahwa yang dimaksud adalah kaum Tubba itu tadi di Yaman, karena masyhur ya, terkenal, tenar, masyhur di kalangan Arab kisah tentang mereka, dikarenakan mereka dari kalangan Arab asli. Alladzina la takhfa ma orang-orang mereka ya, tentang mereka itu yang tidak samar apa yang terjadi di kalangan mereka ya, di kalangan Arab ya, kisah-kisah tentang mereka karena mereka Arab asli itu hal yang tidak samar, tidak tersembunyi, dan itu masyhur. Nah, hanya saja seperti yang telah kita dengar, Tubba yang mana dari tabadi'ah, kemudian rasulnya siapa, wallahu a'lam. Nah, tidak ada berita dalam Al-Quran. Baik. Mereka semua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullun, mereka semua yang disebutkan, kaum Nuh, ashabul ras, Thamud, dan seterusnya, sampai kaum Tubba, mereka semua, kaum itu, kadzabar rusula, telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka masing-masing. Fahakqa wa'id. Fahakqa wa'id. Wa'id, kalian lihat. Ya. Kalian lihat syakalnya wa'idi. Ya. Fahakqa wa'idi. Jadi, ada ya mutakallim, dhamir ya mutakallim yang mahdhuf, yang terbuang. Nah, takdirul kalam, takdir kalimat ini, fahaqqa wa'idi, fahaqqa wa'idi, maka haqqa yakni jadi tetap atas mereka wa'idi, ancamanku, ancamanku. Nah, kemudian disingkat menjadi apa? Wa'idi, dibuang ya mutakallimnya, yang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ancaman itu, yakni ancaman Allah Subhanahu wa taala, kan Allah yang berbicara. Dan yang menunjukkan bahwa ada ya mutakallim, dhamir ya mutakallim, dhamir yang mewakili pembicara, ada ya itu yang terbuang karena ad-dal di sini di kasrah. Kalian lihat wa'idi, ada kasrah kan, wa'idi ya, kasrah menunjukkan ada ya sakinah yang mahdhuf, ada ya sakinah yang terbuang, itu adalah dhamir mutakallim ya, isim dhamir mutakallim yang mewakili diri Allah Subhanahu wa taala. Wa'idi, ancamanku, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala, karena yang berbicara ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibuang ya mutakallimnya? Agar selaras dengan yang setelahnya. Ya, afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid, jadidin. Ya, sama-sama diakhiri dengan dal. Nah, wa'id, jadid. Nah. Afa'ayina bil khalqil awwal. Apa wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala yang tetap atas mereka karena sebab, dengan sebab mereka mendustakan para rasul, yaitu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, afa'ayina bil khalqil awwal. Al-hamzah istifham. Afa'ayina bil khalqil awwal. Ya. Maka apakah ayina kami tidak kuasa, tidak mampu bil khalqil awwal terhadap penciptaan makhluk di awal kali, bil khalqil awwal yakni penciptaan makhluk yang pertama kali, dari tidak ada kemudian menjadi suatu makhluk yang tercipta. An-nash'atul ula, penciptaan yang pertama, minal adam ilal mawjud, dari sesuatu, dari tidak ada. Nah, la syai' madhkur, bukan sesuatu yang disebut, ma'dum, tidak ada asalnya, kemudian Allah ciptakan. Apakah kami tidak mampu terhadap penciptaan yang pertama? Sebagaimana kita ketahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicipta, dibentuk dengan tangannya sendiri. Kemudian ditiupkan ruh. Kemudian Allah menciptakan hawa dari tulang rusuknya, dari sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan. Kemudian ya, melalui percampuran air antara Adam dengan Hawa, dalam rahim Hawa dari setetes air mani, kemudian berkembang, kemudian lahir anak-anak turunnya, dan seterusnya, kecuali Nabi Isa, sebagaimana telah kita lewati ayat tentang itu. Ya. Yang tercipta dalam rahim Maryam tanpa ayah. Tetapi langsung Jibril datang menjelma sebagai seorang pria. Ya. Yang mengabarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan diberi anak. Kemudian Jibril meniupkan melalui kerah baju Maryam, dan tiupan itu tembus masuk ke dalam rahimnya, ya, sehingga terciptalah Nabi Isa di dalam rahimnya. Hanya ini yang keluar dari keumuman. Jadi dari tidak ada kemudian Allah ciptakan melalui proses-proses yang telah kita dengar. Allah mengingatkan, afa'ina bil khalqil awwal, apakah kami tidak mampu, tidak kuasa terhadap pencipta yang pertama? Artinya Allah berhujjah dengan perkara ini kepada kufar Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini tauhidur rububiyah. Iya kan? Orang kafir Quraisy, ya, jika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan mereka, siapa yang menurunkan hujan dan seterusnya sampai beri rezeki, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan seterusnya dari makna-makna rububiyah. Allah pencipta, Allah Subhanahu wa taala pengatur dan penguasa alam semesta. Mereka meyakini itu. Nah, jika demikian, kenapa muncul keraguan mengenai kemampuan kekuasaan Allah untuk menciptakan kembali orang-orang yang telah mati dan telah hancur dalam kuburannya, dibangkitkan kembali di hari kiamat? Kenapa ragu? Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Bahkan yang kedua secara logika kita lebih mudah karena sudah tercipta sebelumnya, tinggal dikembalikan. Namun bagi Allah sama mudahnya. Dzalika Allah yasir, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud ayat ini, afa'ina bil khalqil awwal bal hum, tetapi hum mereka orang kafir Quraisy, fi labsin min khalqin jadid. Labs di sini artinya apa? Syak. Mereka dalam keraguan, ketidakpercayaan. Mereka dalam labs, yakni keraguan, ketidakpercayaan, min khalqin jadid, terhadap penciptaan yang baru, yaitu dibangkitkannya, dihidupkannya kembali, dibangkitkannya kembali orang-orang yang telah mati dalam kuburan. Mereka sebagaimana telah kita lewati di awal surat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah Qaf wal Qur'anil Majid untuk menjelaskan, menetapkan masalah ini, yaitu al-ba'd yang mereka dustakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada mereka apa yang mereka ketahui dan mereka yakini, bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, Allah yang menciptakan mereka, dan itu dari tidak ada menjadi ada. Secara logika itu lebih sulit dibandingkan, ya, menghidupkan kembali mereka setelah hancur dalam tanah. Syarifani. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Allahumma subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa anta. Bil lail nadrus sirah insyaallah.